Hukum istri nyanyi dan joget di depan suami. Ya. Seorang istri bernyanyi boleh. Nah. Yang penting tidak tasyabbuh dengan para mujun. Ya. Mujun itu orang-orang tidak tahu malu. Ya. Tidak tasyabbuh dengan cara-cara orang-orang kafir. Ya, meniru-meniru cara-cara mereka. Kalau hanya disuruh joget biasa, ya silakan. Nah.